Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abd Rahman bin Nasir As-Sa'di. ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Kemudian Allah Ta'ala memulai mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmatnya atas mereka dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala di ayat yang kita akan baca ini mengingatkan Bani Israel atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka, kebaikan-kebaikan yang Allah SWT berikan kepada mereka. Faqala, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janjiku, maka aku akan penuhi janji kalian, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Wa aminu bima anzalt, dan berimanlah dengan apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, sebagai pembenar pada apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Wa la takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir dengannya. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan al-haq sedangkan kalian mengetahuinya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa raka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya Bani Israel, al-muradu bi Israel Ya'qub alaihi salam, wal khitabu ma'a firaq Bani Israel alladhina bil madinah wa ma hawlaha wa yadkhulu fihim man ata min ba'dihim fa'amarahum bi amrin am. Ya Bani Israel, dari firman Allah Ta'ala, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, yang dimaksud Israel adalah Ya'qub alaihi salam. Dan pembicaraan ini ditujukan kepada kelompok-kelompok dari Bani Israel yang mereka berada di Madinah dan sekitarnya. Wa yadkhulu fihim, dan masuk pada mereka, yaitu man ata min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Bani Israel ini, yaitu mereka yang berada di Madinah dan sekitarnya. Fa'amarahum bi amrin 'am. Maka Allah memerintahkan mereka dengan perintah yang umum. Baik. Dari firman Allah Ta'ala, ya Bani Israel, wahai anak Israel, yaitu Ya'qub alaihissalam. Di sini terdapat faedah, yaitu di dalam menasihati, berdakwah, hukum asal yaitu arifq wal-lin, lemah lembut, dengan kata yang halus, lunak. Demikianlah Allah Ta'ala mengatakan, ya Bani Israel, wahai anaknya Nabi, yaitu Bani Israel, orang-orang Yahud, wahai anak-anaknya Nabi, ya Bani Israel, udkuru ni'mati, ingatlah akan nikmat-nikmatku. Jadi ketika mengingatkan anak-anaknya, anak keturunannya, Ya'qub alaihissalam disebutkan, diikutkan ayahnya. Jadi sama seperti kita mengatakan, wahai anak-anaknya Nabi, ayahmu adalah orang yang saleh, maka jadilah seperti orang tuamu. Ada. Seperti kita juga menasihatkan kepada anaknya orang yang alim, akan tapi dia beda dengan orang tuanya. Maka kita ingatkan dengan yang lemah lembut, dengan menyebutkan orang tuanya, wahai anaknya orang yang alim, engkau adalah anaknya Ma'am Fulan, yang mana orang tuamu adalah seorang alim, da'i ilallah, hendaknya engkau berbuat ini dan itu dari kebaikan. Ada. Nah, uslub yang seperti ini diajarkan oleh Allah SWT. Gaya bahasa, cara yang seperti ini diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana dalam menghadapi orang tuanya sendiri kafir, musyrik, tapi tetap dia menganggap bahwa orang tua adalah orang tuanya. Orang tua dia adalah orang tuanya. Maka dia tetap dengan lemah lembut mendakwainya. Nah, dengan mengatakan, wahai ayahku, wahai ayahku, ya abadi, ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak pula memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Berhala. Ya abadi, qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadaku, kepadamu. Maka ikutilah aku, maka aku akan beri engkau petunjuk jalan yang lurus. Alim. Jadi jangan sampai seorang anak karena melihat orang tuanya keterlaluan di dalam berbuat maksiat kepada Allah, kemudian dia tidak memakai adab di dalam menasihatinya. Mentang-mentang dirinya lebih berilmu daripada orang tuanya, sehingga ia pun tidak memakai adab di dalam menasihatinya dengan mengatakan, langsung disebutkan namanya, ya Ali, sholat. Sebutkan namanya Ali, orang tuanya namanya Ali, langsung disebutkan, ya Ali, sholat. Nah, apa nunggu disolati? Wah, kada. Nah, dengan uslub, dengan gaya bahasa yang baik, yang sopan. Ini awal di dalam dakwah, memang seperti itu. Yassiru, wa la tu'assiru. Buatlah mudah. Nah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya lemah lembut itu jika ada pada sesuatu, maka sesuatu itu jadi indah. Jadi indah karena perbuatan dia yang lemah lembut. Tapi ketika lemah lembut itu hilang darinya, pakai kekasaran dan kekakuan, syana. Wala yunzau anhu illa syana. Dan tidaklah sesuatu itu dihilangkan dari kelemah lembutan, maka yang terjadi yaitu syana. Kegagalan, kekacauan, dan yang lainnya. Maka inilah contoh atau cara dari Allah SWT kepada kita. Diambil faedah dari ini. Ya Bani Israel, al-muradu bi Israel Ya'qub alaihi salam, wal khitab ma'afirat Bani Israel. Pembicaraan ini, ayat ini, yaitu tentang Bani Israel, tentang Yahud yang mereka berada di Madinah dan sekitarnya. Tapi bukan artinya, bukan artinya berarti ayat ini khusus untuk mereka sehingga tidak bisa diambil faedah darinya. Nah, tidak. Tapi benar ayat ini mengenai mereka. Tapi orang-orang Yahudi sekarang juga harus seperti ini. Harus mengingat dari kebaikan-kebaikan Allah SWT kepada mereka. Dituntut untuk mereka mengimani, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mengikuti syariat nabinya, yaitu Musa alaihi salam. Tapi mereka dituntut untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk masuk Islam. Bani Israel dituntut oleh Allah SWT mereka untuk beriman, itu masuk Islam. Apakah sekarang orang-orang Yahudi sekarang tidak dituntut mereka untuk masuk Islam? Dikarenakan ayat ini adalah ayat yang khitabnya, pembicaraannya untuk mereka, orang-orang yang ada di Madinah dan sekitarnya. Tidak. Kita bisa berdalil dengan ayat ini untuk Yahudi yang ada sekarang ini. Ini yang disebutkan dalam kaidah al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumil lafz. Yang dapat diambil pelajarannya itu keumuman lafadznya. Lafadznya umum. La bi khususis sabab. Bukan karena sebabnya yang khusus. Sebabnya memang khusus ini. Sebabnya yaitu tentang mereka, Bani Israel yang ada pada waktu itu. Tapi lafadznya umum. Untuk siapa saja yang mereka adalah Yahud, maka mereka dituntut untuk masuk Islam. Nah, demikian. Kemudian yang dikatakan di sini, wa yadkhulu fihim man ata min ba'dihim. Dan masuk pada mereka, yaitu Yahudi yang ada di sekitar Madinah dan yang ada di Madinah, yaitu mereka yang datang setelahnya. Fa amarahum bi amrin 'am. Maka mereka diperintahkan dengan perintah yang umum. Perintah umum untuk mereka dan untuk yang sekarang ini dari kalangan Yahud. Fa qala dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wa huwa yashmulu sa'ira an-ni'am allati sayudzkaru fi hadhihi surah ba'daha. Wal murad بذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. Kemudian berkatalah Allah Azza wa Jal, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian, mencakup seluruh nikmat-nikmat yang akan disebutkan di dalam surat ini sebagian. Dan yang dimaksud dengan mengingatnya, yaitu mengingat nikmat-nikmat Allah, yaitu mengingatnya dengan hati sebagai pengakuan. Wabil lisan, dan mengingatnya dengan lisan sebagai pujian, sanaan. Dan mengingatnya bil jawarih, dengan anggota badan, dengan menggunakannya pada apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Ini yang disebut dengan syukur. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang ingat kepada Allah SWT. Dan dibagi menjadi tiga. Nah, sebagaimana yang disebutkan di sini, syukur dengan hatinya sebagai bentuk pengakuan atas nikmat-nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada mereka. Semakin mantap hatinya, ini dari Allah Azza wa Jal. Yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah. Dialah Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Nah, dan demikian seterusnya, keyakinan dia semakin kuat. Keimanan dia kepada Allah SWT semakin kuat. I'tirafan wabil lisan. Dan juga mengingat dari nikmat-nikmat Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT dengan lisannya, dengan dia berzikir kepada Allah, mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah SWT yang memberi kita rezeki, kesehatan, dan yang lainnya. Wabil jawarih, dan mengingatnya dengan anggota badan. Dengan ia menggunakan anggota badannya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk beribadah kepada Allah SWT, qiraatul Quran, salat, puasa. Dari hal-hal yang itu semua dicintai oleh Allah SWT dan diridainya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang salatnya lama berdiri di waktu malamnya sehingga pecah-pecah dari kakinya atau bengkak. Kemudian ketika dikatakan kepadanya oleh Aisyah, bukankah dosamu telah diampuni sebelum dan setelahnya? Maka apa jawab beliau? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah sepatutnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bentuk syukur di sini yaitu dengan al-jawarih, dengan anggota badannya. Nah, semakin dia mengingat nikmat-nikmat Allah SWT, semakin dia banyak beribadah kepada Allah SWT. Seorang yang bersyukur, maka dia akan selalu mengingat nikmat Allah. Dan dia tidak akan mengeluh. Dikarenakan dia, apa yang dia pandang, akan kekurangan pikiran dia, dengan dia mengatakan, sedikit sekali ya. Padahal aku sudah sholat, padahal aku sudah puasa. Ini dan itu dan disebutkan dari kebaikan-kebaikan dia. Kemudian dia merasa sedikit, sedikit. Nah, sungguhnya seorang yang dia mengingat nikmat Allah SWT satu demi satu dia ingat, subhanallah, tidak sebanding dengan amalan ibadah yang banyak sekali dari ibadah kita yang kita berikan kepada Allah SWT. Tidak sebanding. Nikmat sehat saja dari yang ada di badan kita ini, dari tangan, alhamdulillah, dari kaki, dari mata, pendengaran. Tapi dia hitungnya hanya rezeki saja. Sedikit ya rezekinya, sedikit ya untungnya, sedikit. Hanya itu dia pandang. Sehingga dia kurang bersyukur kepada Allah SWT. Jangan. Jangan seperti itu. Tetaplah bersyukur kepada Allah SWT dari seluruh nikmatnya. Bukan rezeki saja. Yakni berupa harta. Salah jika pemahaman nikmat itu hanya sekedar itu. Nah, hal. Maka terus minta kepada Allah SWT untuk diberi ingat sehingga terus bersyukur kepada Allah SWT. Allahumma a'inni ala dikrika. Lihat nasihat. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anjuran agar di akhir dari salat kita jangan ditinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Selalu mengingat. Orang yang selalu mengingat Allah SWT akan bersyukur. A'inni ala dikrika wa syukrika. Setelah dikir, setelah ingat, syukur. Untuk aku selalu bersyukur kepadamu. Kemudian lihat, wa husni ibadatik. Kemudian untuk memperbagus ibadahku. Dikir, mengingat Allah dengan hati, syukur, bisa dengan lisan juga, kemudian dengan ibadah, wahisni ibadatik, tiga-tiganya ada, bentuk syukur dengan lisan, bentuk syukur dengan hati, bentuk syukur dengan anggota badannya. Nah, wa aufu bi ahdi wa huwa ma ahidahu ilaihi minal iman bih wa bi rusulih wa iqamati syar'ih, ufi bi ahdikum wa huwa al mujaza ala dzalik, dan penuhilah janjiku, yaitu apa yang Allah janjikan kepada mereka dari beriman kepadanya, kepada para rasulnya, dan menegakkan syariatnya. Ya Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk memenuhi janji Allah SWT, yaitu apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, dan menegakkan syariat ini. Ini untuk mereka dan juga untuk mereka orang-orang Yahudi yang ada pada zaman kita sekarang ini. Baik. Wa'ufi bi ahdikum, dan aku akan memenuhi janji kalian, yaitu sebagai balasan atas itu. Sebagai balasannya, karena mereka menepati janji Allah SWT, maka Allah SWT akan menepati janji mereka sebagai balasan. Wal muradu bidzalik ma dzakarahu Allah fi qawlihi wa laqad akhadha Allah mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli ila qawlihi faqad dhalla sawa'as sabil. Dan yang dimaksud, dan yang dimaksud dengan itu, yaitu janji, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, walaqad akhadha Allah, dan Allah telah mengambil perjanjian Bani Israil. Baik, yang mengambil yaitu mengikat perjanjian Bani Israil, wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan kami utus di antara mereka 12 pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman, sungguhnya aku bersama kalian. Kapan? La in aqamtumus shalah, jika kalian mendirikan salat, menunaikan zakat, dan beriman kepada para rasulku, hingga firman-Nya faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah sesat dari jalan yang lurus. Ini isi perjanjiannya. Di antara isi perjanjiannya ini, yang Allah SWT menjanjikan kepada mereka, inni ma'akum, sungguhnya aku bersama kalian. Ay ma'iyatun nasr wa ta'yid. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan pertolongan Allah. Allah akan selalu menolong kalian. Kapan itu? Jika kalian mendirikan sholat, nah, jika kalian menunaikan zakat, jika kalian beriman kepada para rasulku, jika kalian menepati ini, maka Allah SWT akan menolong kalian. Hala. Tuma amarahum bisababil hamil lahum alal wafa' bi ahdih wa huwa rahbah minhu ta'ala wa khasyatihi wahda. Kemudian Allah SWT memerintahkan mereka dengan sebab yang mendorong mereka untuk menepati janjinya, yaitu rahbah min, rahbah minhu ta'ala, yaitu rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa khawatir kepada Allah Ta'ala. Fa'inna min khasyatihi awjabat lahu khasyatuhu imtithala amrih wa ijtinaba nahyihi. Karena semuanya dengan rasa takut itu mengharuskan dengan rasa takutnya mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, jadi maka yang dikatakan disebut atau disebutkan dalam ayat wa iyyaya farhabun, setelah Allah menyebutkan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, tepatilah janji kalian, penuhi janji kalian, maka aku akan penuhi janjiku. Yaitu apa? Hendaknya kalian beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat, menunaikan zakat, mengimani para rasul, mentaati para rasul. Kemudian wa iyyaya farhabun, dan hanya kepada-Kulah hendaknya kalian takut. Nah, jika kalian ini masih mempunyai rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tepatilah janji-janji ini. Dirikan salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah rasul-rasul kalian. Nah, ini sebab yang mendorong mereka untuk bisa mengamalkan amalan ini semua. Tapi kalau tidak, tidak ada rasa khasyah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mana bisa? Ini seorang hamba apabila dicabut dari rasa malunya, maka dia pun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun akan berbuat yang ia sukai. Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'. Dari apa yang didapatkan dari ucapan para kenabian dahulu, yaitu apabila engkau tidak ada rasa malu lagi, maka perbuatlah apa yang kau mau. Perbuatlah apa yang kau mau. Kenapa? Karena sudah ada, tidak ada rasa malu. Kemudian tidak ada rasa khasyah sudah. Tapi seorang yang dia ada rasa khasyah, nah, maka dia takut walaupun dia sendiri. Walaupun perbuatannya itu adalah ringan menurutnya, kecil. Tapi dia takut, jangan-jangan dari perbuatan ini menghalangi nikmat Allah SWT akan turun kepada aku. Akan menghalangi rahmat Allah SWT. Nah, dan yang lainnya takut. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menunjukkan rasa takutnya, dia mengatakan, "Lau nada munadin minas sama ayuhan nas, innakum dakhilunal jannah kullukum illa rajulan wahidan. La khashitu an akuna ana huwa." Kata beliau, kalau ada yang memanggil dari langit dengan mengatakan, "Ayuhan nas, wahai manusia, kullukum dakhilunal jannah." Nah, atau "innakum dakhilunal jannah. Kullukum illa rajulan wahidan." Kalian semua akan masuk surga kecuali satu orang. "La khiftu an akuna ana huwa." Niscaya aku takut, yang dimaksud satu itu adalah aku. Umar bin Khattab, padahal sahabat, kita lihat bagaimana keutamaannya. Di antara keutamaan dia ketika dia di jalan, di satu jalan setan itu tidak mau lewat, dia cari jalan yang lain. Takut, takut dengan Umar bin Khattab. Nah, ini fadilahnya, tapi masih tetap rasa takutnya lebih besar, semakin kuat takutnya kepada Allah SWT. Nah, rasa takut ketika tumbuh, di mana di sana dia sangat memungkinkan untuk bermaksiat, tapi tumbuh rasa takutnya, di mana dia mudah sekali karena tidak ada yang melihatnya. Tapi tumbuh rasa takutnya karena dia merasa yang melihat adalah Allah SWT dalam perbuatannya. Di situ pahalanya semakin besar. Beda takutnya seorang di mana banyak orang melihatnya dan dia takut apa kata teman-temannya, dengan dia di waktu sendiri. Beda. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Lihat, 7 manusia yang dinaungi oleh Allah SWT yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya, rajulun da'athum ra'ah da'athu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Seorang yang diajak untuk berzina dengan seorang perempuan yang punya kecantikan dan kedudukan, berduaan, perempuannya kaya, cantik lagi, jarang-jarangnya. Ini diajak untuk berzina. Mudah bagi dia, mudah. Nah, tapi apa yang dia katakan? Ini akhafullah. Nggak jadi, nggak mau. Takut kepada Allah SWT. Walaupun kemungkinan dan kemungkinan itu sangat memungkinkan, tapi dia tidak mau. Ini akhafullah. Maka jika ada rasa khauf pada diri seorang, maka sungguh kebaikan dunia dan akhirat dia akan dapatkan. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, dia mengatakan aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu minallahi azza wa jalla. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah, asal inti dari kebaikan dunia dan di akhirat, dunia akhirat, yaitu apa? Al-khawfu minallahi azza wa jalla, rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Wa kullu qalbin laisa fihi khauf fa huwa qalbun kharibun. Dan setiap hati yang tidak ada padanya rasa khauf, maka itu adalah hati yang rusak. Hati yang rusak. Nah, maka siapa yang ingin mendapatkan dari doanya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka tanamkan rasa khauf pada diri kita. Nah, karena itu adalah asal kulli khair, inti pada segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Al-khawfu minallahi azza wa jalla. Dan jika tidak ada rasa khauf ini, maka dia adalah hati yang rusak. Wa kullu qalbin laisa fihi khauf wa huwa qalbun kharibun, maka dia adalah hati yang rusak. Ini rasa takut yang pada tempatnya, ini adalah rasa takut yang dipuji, yaitu rasa takut yang dapat menghalangi dia untuk bermaksiat kepada Allah. Takut, nama takut diadab, takut dosa. Nah ini, dan demikianlah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-khawful mahmud ma hajazaka an maharimillah. Al-khawful mahmud, rasa takut yang terpuji, ma hajazaka, yaitu apa yang dapat menghalangimu, an maharimillah, dari perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, mudah-mudahan ditanamkan pada diri-diri kita dan ditumbuhkan rasa khauf kepada Allah SWT, sehingga dapat menghalangi diri-diri kita dari perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillah ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.